Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Nami ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan apa yang akan kita baca di malam hari ini, yaitu al-usul as-sittah. Ya, pokok dan landasan yang enam yang disebutkan oleh Syekh Al-Alama Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah, yang telah kita sebutkan secara global. Ya, usul pokok dan landasan yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, yang intinya beliau menyebutkan tentang hak Allah subhanahu wa ta'ala dan juga hak hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan disebutkan dalam satu persatu ya usul tersebut. Nah, kita masuk pada al-aslul awal, ya asal yang pertama, landasan dan pokok yang pertama yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah, al-aslul awal ikhlasud dini lillahi ta'ala wahdahu la syarika lah. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya beliau menyebutkan enam ini bukan dalam rangka membatasi, bahwasanya landasan dan pokok agama itu hanya sekedar enam. Akan tapi ini adalah rangka memberikan kemudahan kepada kita untuk menghafal ya pokok-pokok agama kita, dan juga apa namanya, untuk kita bisa lebih memahami iya tentang agama kita tersebut. Sehingga disebutkan ini dalam atau sebagai contoh iya. Sehingga di sini beliau menyebutkan al-asul awal, asal yang pertama kata beliau adalah ikhlasud dini lillahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Pokok yang pertama adalah tentang mengikhlaskan agamanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Dan di sini sering kita menyebutkan iya, ketika kita menyebutkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ya suatu faedah yang kita dapatkan ikhlasud dini lillahi ta'ala wahdah. Iya, kata wahdah ini disebutkan dalam rangka ta'kid yang menegaskan al-isbat, ya menegaskan, menguatkan penetapan yang kita tetapkan. Dan ini biasanya disebutkan dalam kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sering kita mendengar lafaz la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wahdah ini sebagai penguat dan juga penegasan bagi al-isbat yang kita tetapkan, itu Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Illallah ini isbat. Kita menetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala wahdah. Iya. Kemudian diiringi dengan la syarikalah. Iya. Wahdahu la syarikalah. La syarikalah. Ini juga sama. Ini ta'kid. Iya. Kalau kita mempelajari ilmu nahwu, ada di sana namanya at-taukid. Ya, penegas yang menguatkan la syarikalah ini ta'kid bagi an-nafi yang kita katakan la ilah, la ilaha. Ya, dikuatkan dengan la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ini apa namanya, lafaz yang sering kita dengar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Apa fungsinya wahdah? Apa fungsinya la syarikalah? Wahdah tadi adalah taukid bagi apa yang kita tetapkan, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. La syarikalah ini taukid, penegasan bagi apa yang kita nafikan, yaitu sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, yang disembah, yang diibadahi. Sehingga pada asal yang pertama ini beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan kepada kita tentang ikhlasuddin, yaitu kita mengikhlaskan seluruh agama kita, seluruh ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya, yang artinya tentunya ikhlasuddin, iya, adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadahan kita semuanya. Semua yang namanya ibadah. Iya, karena yang namanya ibadah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah sebuah nama yang mencakup, iya, apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala ridai, apa-apa yang Allah cintai dari ucapan maupun perbuatan. Nah, semua ibadah tersebut kita harus memurnikannya dan kita harus membersihkannya dari yang namanya kesyirikan. Iya. Dan itu disebut dengan at-tauhid. Sehingga asal yang pertama ini beliau rahimahullah taala menyebutkan kepada kita hak Allah Subhanahu wa taala yang terbesar atas hamba-hambanya, itu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa bayanu diddihi. Dan tentunya iya, sebagaimana yang telah kita ketahui semua bahwasanya inti dari dakwah para rasul adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Iya, dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang mana rasul tersebut menyerukan u'budullah, beribadahlah kalian kepada Allah, bertauhidlah kalian kepada Allah, wajtanibut taghut, dan tinggalkanlah oleh kalian at-taghut, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Iya, dan dalam ayat yang lain Allah menyebutkan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Iya, bahkan yang menunjukkan pentingnya at-tauhid adalah bahwasannya perintah yang pertama kali yang kita dapati dalam tertib atau susunan Al-Quran, iya, perintah yang pertama kali yang kita dapati adalah perintah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Iya, perintah yang pertama kali yang kita dapat di dalam tertib Al-Qur'an adalah perintah untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Iya, bukan semata-mata beribadah. Iya, akan tapi ibadah yang dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana dijelaskan di dalam iya, al-qawaid al-arba', iya, qawaidah yang empat yang menunjukkan bahwasanya ibadah seorang hamba tidaklah bermanfaat, tidaklah berguna ketika tidak dilandasi dengan keikhlasan atau tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala qala rahimahullahu taala wa bayanu diddihi alladhi huwa syirku billah. Dan juga asal yang pertama ini kata beliau menjelaskan kepada kita lawan dari at-tauhid. Iya, lawan dari at-tauhid adalah asyirku billah. Itu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala bentuk rupanya, dengan segala macam-macamnya. Iya, ketika beliau rahimahullah menyebutkan kepada kita tentang tauhid dan bahwasanya tauhid adalah mengikhlaskan seluruh ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau pun menyebutkan, menjelaskan kepada kita tentang bahayanya kesyirikan. Iya, tentang bahayanya kesyirikan yang bisa menghantarkan seorang hamba kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Qala wa bayanu diddihi alladhi huwa syirku billah. Dan penjelasan lawan dari at-tauhid adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu seorang dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, memalingkan peribadahannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qawlu aktsaril Qur'an fi bayani hadzal asli min wujuhin syatta. Dan bahwasanya kata beliau kebanyakan ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an itu menjelaskan naam pokok ini dan landasan ini min wujuhin syatta, dari sisi yang berbeda-beda. Iya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang tauhid ini iya dengan cara yang berbeda-beda dan juga dengan berbagai apa namanya khitab yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Iya, Allah menyebutkan iya menyeru apa namanya hamba-hambanya untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid al-uluhiyah, kadang dengan Allah menyebutkan tauhid ar-rububiyah. Iya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan kalian. Iya, lalu kenapa kalian berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memalingkan peribadahan kepada selain Allah? Iya. Dan ini kata beliau, Allah jelaskan dengan sisi yang berbeda-beda, dengan cara yang berbeda-beda. Qala bi kalamin yafhamuhu abladul ammah. Ya, Allah jelaskan dengan ucapan yang bisa difahami oleh abladul ammah, itu orang yang paling bodoh dari kalangan orang awam yang tidak belajar. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita dengan penjelasan yang sangat jelas. Ya, tidak ada apa namanya sesuatu yang tidak bisa difahami oleh seorang pun tentang permasalahan tauhid ini. Iya, semuanya membaca firman Allah Subhanahu wa taala, iya wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Iya, semuanya membaca firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Iya, illa liya'budun. Ini semua dibaca oleh nah kebanyakan manusia atau kebanyakan kaum muslimin. Iya, akan tetapi tentunya seperti yang disebutkan dalam muqaddimah yang beliau sebutkan, iya, banyak orang yang keliru. Iya, banyak orang yang salah di dalam memahami landasan dan pokok-pokok yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Iya, di antaranya keliru dalam memahami at-tauhid. Iya, keliru di dalam memahami apa itu na'am tauhid. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan sejelas-jelasnya yang bisa difahami oleh seorang yang tidak belajar sama sekali. Iya, akan tapi tentunya di sana adanya andil dari orang-orang yang mereka iya, mengajak manusia kepada kesesatan mereka dan juga mengajak manusia kepada kesyirikan-kesyirikan mereka. Iya, tidak lepas dari yang namanya du'at as-su dan juga du'at ad-dhalal. Iya, penyeru-penyeru kepada pintu-pintu neraka yang mereka tentunya mengajak sesungguhnya dan sebenarnya umat kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka hias-hiasi. Iya, mereka apa namanya? Membungkus kejelekan dan juga kebatilan mereka dengan enam yang baik. Sehingga banyak orang yang tertipu dengan mereka. Sehingga jadilah seperti yang disebutkan kata beliau di sini, qala thumma lamma sara ala aktsaril ummati ma sara azhara lahum asyaitan al-ikhlas fi surati tanakkusi salihin. Iya, kemudian kata beliau, tatkala iya terjadi apa yang terjadi kepada kebanyakan umat, iya ketika mereka jauh dari masa kenabian, mereka enam ketika mereka jauh dari ilmu Allah atau dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, iya apa yang terjadi, iya di sana bermunculan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan duat, ya duat ala abwabi jahannam. Iya, kata beliau, azhara lahum asyaitan al-ikhlas fi surati tanakkus salihin. Ketika mereka tidak mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, menjauh dari ilmu an-nubuwah, ternyata iya yang terjadi asyaitan. Iya, asyaitan di sini tentunya mencakup syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan al-ins. Iya, mereka menampakkan kepada manusia tersebut yang tentunya mereka apa namanya dibodoh-bodohi. Iya, mereka apa namanya ditipu oleh iblis tersebut atau syaitan tersebut. Iya, akhirnya digambarkan kata beliau, dinampakkan kepada mereka al-ikhlas, yaitu tauhid tadi. Iya, ketika seorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, iya, sebagai contoh misalnya menyikapi orang-orang saleh yang telah meninggal sesuai dengan hak mereka. Iya, tidak diminta, iya, tidak di apa namanya? Dimintai doanya, tidak kita meminta syafaat kepadanya. Iya, ini kata beliau rahimahullah, ditampakkan kepada manusia oleh syaitan tauhid tersebut fi surati tanakkus salihin. Iya, digambarkan oleh mereka ini adalah bentuk pelecehan terhadap orang-orang saleh. Iya, ini adalah bentuk penghinaan terhadap orang-orang saleh. Iya, tidak mengenal hak mereka dan juga tidak menempatkan mereka pada tempatnya. Iya, ini ketiga seorang iya, apa namanya, digambarkan dan dinampakkan oleh syaitan bahwasanya al-ikhlas itu adalah apa namanya, tauhid adalah melecehkan orang-orang soleh. Iya, karena tentunya mereka adalah orang-orang yang ghulu, orang-orang yang berlebihan di dalam menyikapi orang-orang soleh. Qala wa taqsir fi huquqihim, dan juga dinampakkan iya keikhlasan tersebut itu berupa bahwasanya itu adalah kurang di dalam menunaikan hak-hak orang soleh. Ya, kurang di dalam menunaikan hak-hak orang soleh. Qala wa adhara lahum syirka billah, kemudian kebalikannya. Iya, sehingga di sini beliau menyebutkan bahwasanya iya, di sini sudah terbalik. Iya, pemahaman sudah terbalik, tidak sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Akan tapi di sini kemudian dinampakkan oleh syaitan bahwasanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala tadi terkait orang-orang soleh. Iya, mereka meminta datang kepada kuburan orang soleh yang mereka anggap soleh. Iya, wali fulan dan juga kuburan Syekh fulan, mereka meminta, bahkan mengelus-ngelus, mengusap-ngusap kuburannya, dinampakkan oleh syaitan dan juga digambarkan oleh syaitan kesyirikan ini fi surati mahabbatis salihin wa atba'ihim. Iya, ini dihiasi-hiasi oleh syaitan kepada manusia tersebut. Ini adalah bentuk kecintaan kita kepada orang-orang soleh dan pengikut orang-orang soleh. Sehingga di sini ketika manusia tidak mau mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, terjadi apa yang digambarkan oleh beliau rahimahullahu taala, iya, terbalik sudah apa namanya pemahaman mereka. Iya, at-tauhid dibilang syirik, syirik dibilang naam at-tauhid. Iya, ketika ada orang yang menyerukan kepada tauhid, iya, mereka apa namanya menganggapnya orang tersebut adalah orang yang memecah belah umat. Iya, tapi ketika ada orang yang mereka menyeru dan mengajak mereka untuk apa namanya datang ke kuburan wali fulan, iya, datang kepada kuburan Syekh fulan, iya, mereka anggap ini adalah termasuk pemuliaan kita kepada orang-orang soleh. Iya, padahal ini adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam asal yang pertama ini tentunya beliau rahimahullah menyebutkan kepada kita tentang iya, penjelasan tentang apa itu tauhid dan juga penjelasan apa itu asyirk. Dan beliau menyebutkan kepada kita gambaran iya, apa yang terjadi pada umat. Apa yang terjadi pada umat yaitu terbaliknya pemahaman mereka yang mereka memahami kesyirikan itu tadi dicontohkan oleh beliau terkait orang-orang soleh. Iya, kesyirikan dengan orang-orang soleh itu digambarkan adalah bentuk kecintaan kita kepada orang-orang soleh. Sehingga dari sini tentunya beliau rahimahullah ta'ala memperingatkan kita untuk tidak terjatuh kepada kesyirikan. Iya, karena kesyirikan tentunya bisa iya, menjerumuskan tadi kepada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya para ulama menyebutkan na'am dengan rinciannya bahwasanya syirik akbar, iya, syirik akbar yang mana itu adalah memalingkan satu peribadahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu bisa menghilangkan tauhid dari akarnya. Itu bisa menghilangkan keseluruhan tauhid dari seorang hamba ketika dia terjatuh kepada syirik akbar. Adapun syirik asghar, iya, syirik asghar kata para ulama itu yunafi kamalahul wajib. Iya, syirik asghar bisa menghilangkan kesempurnaan tauhid yang dimiliki oleh seorang hamba. Iya, ini perbedaan antara syirik akbar dengan syirik asghar. Qala wal bid'ah wal ma'asi, adapun kebid'ahan dan kemaksiatan, ini kata beliau atau kata para ulama bisa mengotori dan bisa apa namanya merusak kebersihan tauhid seorang hamba dan bisa mencegah untuk sempurna tauhid tersebut dan bisa menghalangi dari mendapatkan athar itu pengaruh dari tauhid seorang hamba. Sehingga tentunya ini disebutkan juga oleh beliau rahimahullah ta'ala Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam bab atau di dalam kitab tauhid, beliau menyebutkan bab man haqqaqa tauhid dakhala jannata bighairi hisab. Iya, yang maknanya tahqiq tauhid kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah adalah seorang membersihkan tauhidnya dari kesyirikan baik itu yang akbar maupun yang asghar, dan juga membersihkan tauhidnya dari kebid'ahan dan kemaksiatan. Iya, karena tadi kalau syirik akbar bisa menghilangkan tauhid secara keseluruhan, iya, syirik asghar bisa menghilangkan kesempurnaan, mencegah dari sempurnanya tauhid seorang hamba tersebut. Adapun kebid'ahan dan kemaksiatan bisa mengotori dan bisa mencegah untuk seorang mendapatkan athar, itu pengaruh dari tauhid tersebut. Nah, ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala di dalam asal yang pertama, dan tentunya sebagaimana disebutkan oleh para ulama kita bahwasannya di antara ciri dakwah ahli sunnati wal jamaah, perbedaan dakwah kita ahli sunnati wal jamaah dengan dakwah yang lainnya adalah ihtimam mereka dengan at-tauhid. Ya, ihtimam mereka, perhatian mereka yang sangat terhadap masalah at-tauhid. Dan ini karena ya ar-rusul, ya para rasul dan juga para nabi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Naam, yang pertama kali untuk Rizna'am diserukan kepada kaumnya adalah ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairuh, sehingga dakwah ahli sunnati wal jamaah, dakwah mereka berjalan di atasnya para, atau di atas dakwah para al-anbiya war rusul, berbeda dengan dakwah yang lain yang mereka menyerukan kepada al-hakimiyah, yang menyerukan kepada al-khilafah al-islamiyah dan yang lainnya. Adapun masalah at-tauhid, mereka meremehkan dan juga mereka tidak mementingkan tentang permasalahan ini. Sehingga sekali lagi, dakwah ahli sunnati wal jamaah kata para ulama kita, iya, memiliki ciri dan beda dari dakwah-dakwah yang lainnya, yaitu dari sisi mereka memiliki ihtimam, perhatian yang sangat terhadap permasalahan tauhid. Oleh karena itu tentunya alaina, ya, atas kita untuk tidak bosan-bosan kita mempelajari tauhid, untuk kita mempelajari masail-masail tentang tauhid, iya, dan juga kita mengetahui lawan dari at-tauhid, yaitu kesyirikan. Iya, apa itu syirik dan juga apa macamnya dan apa akibat yang akan didapat oleh seorang yang terjatuh kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang bisa kita sampaikan, wallahu alam bissawab. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, syadallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.